Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Salam sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Ana alhamdulillah. sambung ke Sinjai dulu ya, Ustaz. Naam, naam, fadal. Nah, Ustaz. Ahyakallah, ahlan wa sahlan. Sudah tersambung? Nah, sudah, Ustaz. Padahal, Ustaz, kalau mau sudah mulai. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد الحمد لله kita di Ahad tanggal 17 Safar 1445 Hijriah yang ini bertepatan dengan 3 September 2023 kembali kita melanjutkan kajian kita yang merupakan kajian rutin setiap 2 pekan sekali. Yakni kajian dengan judul Qaqah di atas Salafiyah dengan bimbingan kibar ulama sunnah. Yang mana kajian ini merupakan pembahasan kitab Al-Ajibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah Min Ijabat Ma'ali Syekh Ad-Doktur Salih Bin Fauzan Bin Abdillah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kita berharap dengan kita mempelajari kitab ini yang merupakan jawaban-jawaban beliau terkait dengan persoalan-persoalan manhaj, pertanyaan-pertanyaan seputar manhaj, maka kita akan mendapatkan ilmu dan panduan terkait dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah, yang dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekokohan, karena memang di antara sebab as-sabat itu adalah ilmu. Di antara sebab seorang diberikan sabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena dia berjalan di atas ilmu. Nah, bil khusus jawaban ini berasal dari Al-Allamah Dr. Ma'ali Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, yang memang beliau merupakan salah seorang imam, salah seorang ulama kibar fi hadzal zaman. Naam. Wa baqaya min salaf, demikian sebagian menyebutnya. Beliau di antara penerus ulama us-salaf yang masih tersisa di masa ini. Di samping beberapa masyayikh yang lainnya yang masih hidup di masa ini, yang mereka tergolong masyayikhul kibar secara ilmu dan usia. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Maka kita di kesempatan kali ini sampai pada pertanyaan kelima. As-su'al ayyuhuma asyaddu azaban, al-usah am al-mubtadi'ah. Siapakah di antara dua, manakah di antara dua pihak ini yang lebih keras, lebih besar azabnya? Pelaku maksiat ataukah ahlul bid'ah? Orang yang bermaksiat ataukah orang yang ahlul bid'ah? Maka Syekh menjawab, al-mubtadi'atu asyad, li'annal bid'ata asyad minal ma'siyah. Kata beliau, Mubtadi'ah itu lebih keras azabnya, karena memang bid'ah itu lebih besar dibandingkan maksiat. Wal bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Dan bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan, lebih disukai oleh syaitan dibandingkan maksiat. Kenapa? Li'anna al-'asi yatub. Wa amma al-mubtadi' fa qalilan ma yatub. Karena pelaku maksiat itu sering atau bisa dia bertaubat. Ya. Adapun mubtadi', yakni masih bisa diharapkan dia bertaubat. Adapun mubtadi', maka sedikit sekali dia bertaubat. Li'annahu yadhunnu annahu ala haq. Kenapa sedikit kemungkinan dia bertaubat? Karena mubtadi' itu mengira, menyangka dirinya di atas al-haq. Bikhilafil asi, berbeda dengan ahlul maksiat. Fa innahu ya'lam annahu asin. Dia tahu bahwa dirinya itu pelaku maksiat. Wa annahu murtakibun li maksiatin. Dan dia melakukan ya, perbuatan maksiat. Artinya dia ngerti bahwa ini maksiat, yang ini haram. Ya, secara agama dia haram. Sehingga apa? Dari situ dia masih bisa diharapkan taubatnya. Ada harapan dia bertaubat. Wa ammal mubtadi' fa innahu yara annahu muti'. Adapun ahlul bid'ah itu, maka dia melihat dirinya sebagai orang yang taat, mengerjakan ketaatan. Wa annahu ala ta'atin. Dia berada di atas ketaatan. Nah, bagaimana kita akan mengharapkan taubat? Wong dia ada menyangka dirinya di atas ketaatan, menyangka dirinya sedang berbuat ketaatan. Walidzalika sarat albid'atu wal iyadu billah syarran minal ma'siyah. Karena itulah bid'ah itu menjadi apa? Lebih jelek dibandingkan maksiat. Walidzalika yahdhar as-salaf Walidzalika yuhadhdhiru as-salafu min mujalasati al-mubtadi'ah. Karena itu para ulama salaf mentahdir, memperingatkan umat dari duduk bersama mubtadi', duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Li'annahum yu'athirun ala man jalasahum wa khataruhum syadid. Ya, karena mereka itu akan memberikan pengaruh kepada orang yang duduk bermajelis dengan mereka, sehingga bahaya mereka sangat berat, sangat besar. La syak annal bid'ata syarru minal ma'siyah. Sehingga dari sini enggak diragukan bahwa bid'ah itu lebih jelek, ya, lebih jahat dibandingkan maksiat. Wa khatarul mubtadi' asyaddu 'alan nas min khataril 'asi. Ya. Dan bahaya bid'ah itu lebih besar terhadap umat manusia dibanding bahaya orang yang maksiat, orang yang bermaksiat. Ya. Walihada qala salaf iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihad fi bid'ah. Nah. Sederhana. Ya, ini sederhana amalannya. Namun fi sunnah, fi sunnatin. Namun dalam koridor sunnah. Ya. Walaupun sederhana. Sederhana itu mungkin dari sisi jumlah enggak banyak. Ya. Namun dia di atas sunnah. Khairun, maka yang berarti lebih baik dibandingkan ijtihad fi bid'ah. Ya. Dia berijtihad sungguh-sungguh, serius dia. Namun di atas bid'ah. Ya, misalnya bid'ah itu berzikir sekian ribu kali ucapan tahlil setiap ba'dal fajr. Ya. Sungguh-sungguh dia. Nah, benar-benar dia lakukan terus dia. Ya. Nah, ada orang yang berjalan di atas sun. Nah, cara orang seperti ini, mubtadi' seperti ini itu apa? Berbahaya. Karena dia mengira dirinya di atas hak. Nah, kalau Anda bilang, "Ya fulan, berhenti kamu dari perbuatan itu. bertaubatlah kamu. Tentu dia akan marah. Ya, kif kamu menyuruh saya taubat? Oh, ini amal perbuatan taat. Zikir, masa enggak boleh? Ya, seperti itu. Nah, ada orang yang dia mungkin amaliyahnya sederhana. Dia selesai, dia salatul fajr. Ya, sebelumnya sunnatul fajr. Kemudian, apa, setelah itu, zikir ba'dal fajr. Nah, sudah selesai, dia pulang dari masjid. Nah, sederhana dia beramal. Selesai itu dia beraktivitas untuk menunaikan kewajibannya yang lainnya, ya, mencari nafkah dan seterusnya. Nanti dia azanul zuhur datang ke masjid menunaikan salatul jamaah. Seperti itu aja dia. Namun dia di atas sunnah, sederhana amalannya. Ya. Sementara yang bid'ah ini tadi banyak amalannya, tapi di atas bid'ah. Maka orang yang pertama tentu lebih baik dibandingkan orang yang kedua. Ya. Ayo ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Demikian jawaban Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan di sana terdapat hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan beberapa athar dari salafus saleh. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah dan juga oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam Syu'abul Iman bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allaha ihtajazat taubata an sahibi kulli bid'atin." Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari pelaku setiap bid'ah. Demikian terjemahannya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Antum bisa melihatnya di silsilah As-Sahihah nomor 1620. Nomor 1620. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Aballahu tabaraka wa ta'ala ayya'dhana li sahibi hawa bitaubatin." Allah enggan, Allah tabaraka wa ta'ala enggan untuk memberikan izin bagi sahibu hawa untuk bertaubat. Izin untuk bertaubat. Ya, sahibu hawa itu istilah lain, sebutan lain untuk ahlul bid'ah. Mereka ahlul bid'ah disebut sahibu hawa karena memang mereka dalam bid'ahnya itu memperturutkan mengikuti hawa nafsunya sehingga tetap bertahan di atas bid'ahnya sehingga dia memunculkan bid'ah-bid'ah. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu bukan mengikuti as-sunnah. Sehingga mereka diitlakan disebut pula sebagai sahibu hawa, ashabul ahwa. Begitu. Ashabul bid'ah, yakni ashabul ahwa. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa Allah enggan untuk mengizinkan ahlul bid'ah bertaubat. Ya. Demikian. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah juga mengatakan, "Sahibul bid'ah 'ala wajhihi az-zulmah. Walau iddahana kulla yawm 30 marrah." Pelaku bid'ah itu di wajahnya ada kegelapan. Walaupun dia memakai make up, ya, minyak. Iddahana itu mengenakan minyak yang di wajahnya setiap hari 30 kali. Nah, Amirul Mukminin, Amirul Mukminin fil hadis Sufyan As-Sauri rahimahullah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, fa innal ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai iblis dibandingkan maksiat, karena maksiat bisa diharapkan taubatnya, sementara bid'ah tidak bisa diharapkan taubatnya. Ya. Ya, ini apa? Makna tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Ya. Itu bukan maknanya bahwa tidak diterima taubatnya, tidak. Ya. Bukan maknanya tidak diterima, tapi apa? Kecil kemungkinan atau sulit dia akan bertaubat. Apa sebabnya? Karena pelaku maksiat bisa diharapkan taubatnya, karena dia tahu itu haram. Ya. Tahu itu maksiat, bahwa perbuatan dia maksiat, melanggar agama, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun al-mubtadi'ah itu tidak menyangka dirinya di atas ketaatan sebagaimana keterangan Syekh tadi. Sehingga kalau dia orang yang menyangka, mengira dirinya di atas ketaatan, apa mungkin Anda memerintahkannya tinggalkan perbuatan itu? Bertobatlah kamu. Sementara dia mengira, meyakini dia di atas ketaatan. Naam. Oleh karena itu ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَهَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 103 hingga 105 surat Al-Kahfi ini, katakan wahai Nabi, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, apakah kalian mau kami beritakan dengan orang-orang yang merugi amalan-amalannya, yaitu orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang sesat, ya, daya upaya mereka, ya, di kehidupan dunia ini. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka mengira, mengklaim, meyakini bahwa dirinya sedang berbuat sebaik-baik amalan. Ya, dia dhalla sa'yuhum, dia itu sesat amalannya. Namun dia mengira dirinya sedang berada di atas sebaik-baik amalan. Ya. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang kafir, ingkar terhadap ayat-ayat Rabb-nya, wa liqa'ihi, dan perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka gugurlah amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan menegakkan untuk amal-amal mereka timbangan pada hari kiamat nanti. Ayol ikhwa rahimani warhamukumullah, inilah orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sesat amalannya, ya, dalam keadaan dia mengira dirinya sebaik-baik amalan. Nah, ayat ini sebutkan dalam sebagian athar, ini adalah untuk khawarij. Ini adalah untuk khawarij. Namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa ini untuk semua yang memiliki sifat-sifat seperti khawarij, yaitu merasa dirinya di atas hak, ya, merasa dirinya ada di amalan yang terbaik, ya, padahal amalannya sesat. Maka ini orang yang akhsarina a'mala, orang-orang yang paling merugi amalannya. Ya, maka Allah katakan tentang kondisi mereka ini, ya, fahabitat a'maluhum, mereka gugur amal-amal mereka, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Terdapat satu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang ini dialog beliau dengan sebagian ahlul bid'ah. Dialog beliau dengan sebagian ahlul bid'ah. Kata beliau, sebagian ahlul bid'ah itu mengatakan, nahnu nutawibun nas. Ya. Qala ba'duhum, yakni sebagian ahlul bid'ah itu mengatakan, kami akan mengajak orang bertaubat. Ya. Ahlul bid'ah mengajak orang bertaubat. Maka Syekhul Islam bertanya, fakultu mimmada tutawibunahum, dari perbuatan apa kalian meminta mengajak mereka bertaubat, ya. Kalian ajak bertaubat dari perbuatan apa? Qala, maka ahlul bid'ah itu menjawab, min qad'it tariq wassariqa wa nahwi dhalik, ya. Dari merampok, dari mencuri dan yang lainnya, ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, haluhum qabla tatwibikum khairun min halihim ba'da tatwibikum. Fa innakum kanu fussaqan ya'taqiduna tahrim ma hum alayh wa yarjuna rahmatallah wa yatubuna ilayhi aw yunawwin yanwuna taubah. Faja'altumuhum bitatwibikum dalin musyrikin kharijina an syariatil Islam yuhibbuna ma yubghiduhullah wa yubghiduna ma yuhibbuhullah wa bayantu anna hadhihi albid'ah allati hum wa ghayruhum 'alayha syarrun minal ma'asi. Ya. Maka ketika dijawab, dari apa, perbuatan apa kalian mengajak mereka itu bertaubat, maka jawab mereka, kami mengajak taubat dari rampok, mencuri dan yang lainnya. Maka Ibnu Taimiyah menjawab, kondisi mereka sebelum kalian ajak taubat dari perbuatan tadi yang kalian sebutkan itu lebih baik dibandingkan kondisi mereka setelah kalian ajak bertaubat. Ya, kok bisa? Bertaubat sebelum bertaubat dari maksiat tadi, ya, masih lebih baik dibandingkan setelah bertaubat. Kok bisa? Fa innahum kanu fussaqan, karena mereka dulu itu orang-orang fasik. Ya'taqiduna tahrim ma hum alaih, mereka masih meyakini haramnya perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tahu itu haram, mereka lakukan, tapi mereka tahu itu haram. Kalau ditanya, apakah sariqah ini halal? Haram, ya. Enggak boleh, tahu mereka. Agama mengharamkan, tahu mereka. Mencuri, halal apa haram? Kalau ditanya, haram. Mereka tahu. Warjuna rahmatullah. Ya. Mereka masih ada harap, masih berharap kepada Allah. Nah, yatwa yatubuna ilaih, sehingga mereka masih bisa mereka bertaubat kepadanya, kepada Allah, atau berniat taubat. Tentu ini bukan bermaksud Syekhul Islam merekomendasi perbuatan maksiat, tapi beliau ingin menyebutkan kondisi ini lebih baik dibandingkan setelahnya. Apa? Maka faja'altumuhum, maka kalian menjadikan mereka bitatwibikum, ya, dengan kalian ajak bertobat itu, dalin, menjadi sesat, musyrikin, sebagai musyrikin kharijina an syariatil Islam. keluar dari syariat Islam. Yakni kenapa? Karena yang ngajak taubat ahlul bid'ah. Sehingga mereka bertaubat, meninggalkan qad'ut tariq, melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Jadi suka zikir sekian kali, sekian ribu kali. Ya, bahkan musyrikin kenapa? Menjadi suka ngalap berkah di kuburan. Nah, berdoa akhirnya ke penghuni kubur, menjadi musyrikin ya. Ya. Sehingga mereka pun mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, membenci apa yang dicintai Allah. Mencintai apa yang Allah benci. Mencintai kesyirikan, mencintai kebid'ahan. Ya. Mencintai khurafat. Ini hal-hal yang Allah benci. Nah. Sebaliknya mereka membenci apa yang Allah cintai. Nah. Mereka membenci tauhid wa ahli tauhid. Kalau diingkari, jangan kalian minta syafaat pada penghuni kubur. Ya, jangan kalian berzikir dengan cara seperti ini. Ya, jangan kalian memiliki jimat-jimat. Itu malah benci mereka. Nah, dan aku telah jelaskan bahwa bid'ah-bid'ah ini yang mereka ada di atasnya dan juga orang lain itu lebih jelek daripada maksiat. Sehingga bisa difahami ya, bukan Syaikhul Islam mau membenarkan maksiat atau membenarkan mencuri, merampok dan seterusnya, tapi beliau memberikan timbangan wazan kepada kita. Ya. Untuk menilai mana yang lebih jelek antara maksiat dengan bid'ah. Ini manhaj ya ikhwah. Ini salah satu manhaj ya, yang diletakkan apa yang dicontohkan oleh salafus saleh. Oleh para a'immah ahli sunnati wal jamaah, yaitu menilai apa? Maksiat itu atau bid'ah itu lebih jelek dibandingkan maksiat. Maksiat lebih ringan dibandingkan taubat. Dibandingkan bid'ah. Dua-duanya sama-sama jelek. Dua-duanya sama-sama tercela. Namun kita hendak membandingkan mana di antara dua hal ini yang lebih jelek. Ya, sehingga bid'ah itu lebih berbahaya. Dari sisi mana tinjauannya tadi? Orang yang bermaksiat itu tahu diri adalah haram. Ya, masih punya harapan mengharap rahmat Allah. Ya, karena dia punya niat bertaubat. Atau bahkan dia bertaubat. Adapun orang ini, bid'ah ini, akhirnya apa? Berpindah menjadi meyakini perbuatannya perbuatan baik. Ya, syirik. Ya. Bid'ah itu dianggap perbuatan baik. Sehingga ini menjadikan bid'ah lebih jelek dibandingkan maksiat. Demikian pula dikutip dari Atha Al-Khurasani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma yakadullahu ayyadzana li sahibi bid'ah bitaubah." Ya, mirip dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri tadi. Hampir-hampir Allah Ta'ala hampir Allah tidak mengizinkan. Ya. Yakni kepada pelaku bid'ah untuk bertaubat. Ya, karena memang kondisinya seperti itu. Sulit dia akan diajak bertaubat. Abu Amr Asy-Syaibani juga mengatakan, kana yuqal ya'ballahu li sahibi bid'ah bitaubah. Wa ma intaqala sahibu bid'ah illa ila syarrin minha. Dulu dikatakan, yakni oleh para salaf, Allah enggan ya untuk bagi ahlul bid'ah, Allah enggan memberikan izin taubat. Ya. Dan tidaklah pelaku bid'ah itu berpindah kecuali kepada sesuatu yang lebih jelek darinya. Kecuali pada sesuatu yang lebih jelek darinya. Qala Sauda rahimahullah, سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه قال فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين muruqas sahmi minar ramiyah thumma la yarji'una hatta yarji'as sahmi ila fuqihi. Aku mendengar Abdullah bin Al-Qasim mengatakan, tidaklah seorang hamba di atas hawa nafsu, yakni di atas bid'ah, lalu dia tinggalkan kecuali dia berpindah kepada sesuatu yang lebih jelek darinya. Artinya dari sini apa? Menunjukkan sulit ahli bid'ah itu diajak bertaubat. Kalaupun dia berpindah, maka pindah kepada sesuatu yang bid'ah yang lebih jelek. Nah, maka qala, maka Saudah mengatakan, fadzakartu hadzal hadis li ba'di ashabina. Berita ini, yakni ucapan Abdullah bin Al-Qasim tadi, aku sampaikan kepada sebagian teman-teman kami. Faqala, ya, maka di antara teman-teman itu mengatakan, tasdiquhu, ya, dalilnya adalah yang membenarkan ucapan tadi itu berdasarkan fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ruquna minad din muruqas sahmi ila minar ramiyah. Mereka, yakni orang-orang Khawarij itu, akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Yakni anak panah masuk mengenai buruannya lalu dia keluar lagi. Masuk dari satu arah dan langsung tembus keluar meninggalkan buruannya tadi itu. Ini mereka sama, mereka akan meninggalkan agama, masuk dalam agama ini dan langsung meninggalkannya. Thumma la yarji'un. Ya, dalam hadis ada lanjutannya, thumma la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali hatta yarji'as sahmu ila fau ila fuqih, hingga anak panah itu bisa kembali ke busurnya. Ya, ke busurnya. Nah, apa mungkin anak panah yang dilepas itu lalu bisa kembali ke busurnya? Tidak mungkin. Ya, ini artinya apa? Mereka mustahil. Mustahil ini sulit untuk akan kembali. Untuk rujuk kepada al-haq, untuk rujuk kepada as-sunnah. Al-Imam Hammad bin Zaid rahimahullah juga mengatakan, qala Ayyub as-Sikhtiyani, kana rajulun yara ra'yan faraja anhu fa'ataitu Muhammadan fariha bidzalik. Naam. Farihan bidzalika ukhbiruhu faqultu ash'artu anna fulanan taraka ra'yahu alladhi kana ash'arta. Naam. Oh, nah, fakultu ash'artu anna fulanan taraka ra'yahu alladhi kana yara. Faqala undhuru ila ma yatahawwal. Inna akhir al-hadith ashad 'alayhim min awwalihi. Yamruquna min al-islam thumma la ya'uduna fihi. Kata Hammad bin Zaid, ya, bahwa Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah mengatakan bahwa dulu ada seorang yara ru'yan, yakni berpendapat, yang pendapat itu bid'ah. Faraja anhu, maka dia pun kemudian rujuk. Maka aku datangi Muhammad, yakni Al-Imam Muhammad bin Sirin, karena aku gembira dan dengan apa aku beri, karena aku gembira maka aku sampaikan berita ini. Aku katakan bahwa aku mengira bahwa si fulan telah meninggalkan pendapatnya, yakni bid'ahnya, yang dia berpendapat dengan itu. Ini pendapat bid'ah, Imam Jahmiyah atau Mu'tazilah begitu. Maka kata Muhammad bin Sirin, faqala unzuru ila ma yatahawwal. Coba perhatikan, kemana dia berpindah? Karena sungguhnya akhir hadis lebih berat dibandingkan awalnya, yaitu hadis tadi. Hadis tentang Khawarij tadi, yamruquna minal Islam Thumma la ya'uduna fih. Mereka keluar dari Islam kemudian tidak kembali. Yang pertama berat, yaitu apa yang pertama? Yang maknanya mereka keluar dari Islam, yakni yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ini sudah berat. Yang kedua lebih berat lagi. Thumma la yarji'un hatta yarji'as sahmu ila fuqihi. Kemudian mereka tidak akan kembali sampai anak panah itu bisa kembali kepada busurnya. Yang ini mustahil. Al-Marruzi mengatakan bahwa Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang sabda Nabi, innallaha ihtajazat taubah an sahibi bid'ah. Allah Ta'ala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Ditanya, apa makna hajzut taubah? Ya, menghalangi taubat itu apa maknanya? Qala Ahmad la yuwaffaq wa la yuyassar sahibu bid'ah li taubatin. Allah tidak memberikan taufik dan tidak memberikan kemudahan terhadap pelaku bid'ah untuk bertaubat. Ya, untuk bertaubat. Nah. Itu ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, beberapa athar yang menunjukkan bahwa ahlul bid'ah memang sulit untuk bertaubat. Yang artinya bahwa Allah Ta'ala tidak memberikan taufik pada mereka untuk bertobat. Ya. Kenapa demikian? Seperti tadi. Sebagai dalam hadis bahwa kaum Khawarij itu keluar dari agama Islam ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Dan mereka tidak akan kembali sampai anak panah itu kembali ke busurnya. Nah, sampai anak panah itu kembali kepada busurnya. Ya, dan demikian secara keadaan mereka bahwa ahlul bid'ah itu merasa sedang berbuat ketaatan, kaif mau diajak bertaubat. Karena itu diriwayatkan athar pula bahwa Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib menegur orang yang dia mengerjakan salat subuh 4 rakaat. Ya, maka dia pun menjawab, apakah Allah akan mengazab saya karena sholat? Ya. Maka dijawab oleh Sa'id bin Musayyib, na'am. Ya, karena engkau telah menambah bilangan jumlah rakaat sholat. Nah, ini perhatikan bagaimana ketika dia ditegur, dia tidak langsung mengakui kesalahannya. Dia justru tetap yakin. Kenapa? Apakah mungkin saya akan diazab gara-gara sholat? Ya. Tentu. Memang demikian, karena apa? Dia menambahi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu pula, sebagaimana keterangan Syekh Shalal Al-Fauzan di sini, bahwa bid'ah itu sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada maksiat, maka para salaf pun ya, memperingatkan umat dari bahaya duduk dengan ahlul bid'ah. Di antaranya adalah ucapan Al-Hasan Al-Basri, la tujalis sahiba bid'atin fa innahu yumridu qalbak. Ya. Ini menunjukkan pengaruh. Ya, pengaruh buruk. Ya. Ahlul bid'ah terhadap orang yang duduk bermajlis dengannya. Kata Al-Hasan Al-Basri, jangan kalian duduk bermajlis dengan sahibu bid'ah. Karena itu akan membuat hatimu sakit. Berpenyakit hatimu. Gara-gara apa? Duduk dengan mereka, kalian akan mendapatkan syubhat. Ya, yang itu akan membuat hati menjadi sakit. Haji menjadi sakit. Ya. Dan bahaya mereka itu lebih berbahaya, lebih besar bahayanya hatta dari musuh yang menyerang dan menjajah suatu negeri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang bahaya ahlul bid'ah ini, walaula man yuqimuhullahu lidaf'i darari haula, yakni ahlul bid'ah, la fasadad din. Kalau bukan karena keberadaan orang yang Allah bangkitkan untuk menghilangkan bahaya, untuk menolak bahaya mereka ahlul bid'ah itu, niscaya agama ini akan rusak. Ya. Wa kana fasaduhu a'zama min fasadi istila'il adu min ahlil harb. Ya. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah ini lebih besar daripada kerusakan penjajahan musuh, ya, dari para tentara yang menjajah. Nah, ya, gimana kalau tentara menjajah, menguasai suatu negeri, dihancurkan, ya, harta dirampas, dirampok, diambil semuanya, wanita-wanita diperkosa dan seterusnya. Ini kalau musuh menguasai negeri, ya, maka bahaya al-bid'ah lebih besar lagi. Fa inna haula idza istaulu lam yufsidu al-qulub wa ma fiha min ad-din illa taba'an. Karena mereka itu kalau menguasai negeri tidaklah merusak hati, ya, dan agama yang ada dalam hati itu, kecuali taba'an, kecuali nanti setelah proses berikutnya. Awal yang mereka rusak pertama kali apa? Fisik. Bangunan, ya, harta, kehormatan, ya, pembunuhan dan seterusnya. Itu yang pertama kali. Agama nanti setelah proses sekian lama berikutnya. Ya. Amma ulaikal mubtadi'ah fahum yusidunal quluba ibtida'an. Adapun ahlul bid'ah itu akan merusak hati sejak awal permulaan. Ya, sejak awal permulaan. Nah, maka beliau tegaskan, ahlul bid'ah syarrun min ahlil ma'asi asyahwaniyah bis sunnati wal ijma'. Ya. Kalau ucapan tadi dia ucapkan di Majmu'ul Fatawa jilid ke-28 halaman 232. Kemudian penegasan beliau yang terakhir ini, ahlul bid'ah syarrun min ahlil ma'asi asyahwaniyah bis sunnati wal ijma'. Maka ahlul bid'ah lebih berjelek daripada ahlul ma'asi, ya, ahlu syahwat, ya, berdasarkan sunnah wal ijma'. Ucapan beliau ini di Majmu'ul Fatawa jilid ke-20 halaman 103. Tayyib alul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Ya, ini merupakan salah satu manhaj kita, bimbingan para ulama kita, ulama ussalaf, ulama kibar ulama, yang menunjukkan pada kita bagaimana kita menimbang, ya, menimbang antara maksiat dan bid'ah. Bahwasanya bid'ah itu lebih berbahaya dibandingkan maksiat, dan bahwasanya pelaku bid'ah itu Allah halangi dari bertaubat, yakni sulit, yakni Allah tidak Allah berikan taufik pada mereka untuk bertaubat. Apa sebabnya? Tadi, karena mereka merasa sedang di atas sebaik-baik amalan. Sekaligus ini ayol ikhwah menunjukkan kepada kita bahaya bid'ah. Kalau sudah jatuh pada bid'ah, dia akan merasa dirinya berada di sebaik-baik amalan, ya, sehingga sulit untuk dia bertaubat. Nah. Dan cara penilaian ini sekali lagi bukan mau membenarkan maksiat atau menganggap remeh maksiat, tidak. Ini hanya apa? Bagaimana menilai antara dua kejelekan itu, mana yang lebih jelek. Nah, barakallahu fikum. Demikian yang kita sampaikan. Sebelum ditutup, jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, ada sedikit pertanyaan. Iya. Afwan, bagaimana dengan seseorang yang enggan menerima bimbingan ulama dalam keadaan nasihat atau bimbingan yang datang itu datang dalam keadaan berulang kali, Ustaz. Apakah dia digolongkan mubtadi atau ahlul maksiat? Nah, ya tergantung sesuai dengan bimbingan ulama tadi. Ya, jika bimbingan ulama tadi berkaitan dengan vonis kepada seseorang atau terhadap satu perbuatan bahwa itu bid'ah, ya, bahwa itu bid'ah, kemudian dia terus seperti itu. Nah, maka dia bisa digolongkan sebagai ahlul bid'ah tadi karena dia membela, ya. Itu sesuai dengan kondisi yang apa bimbingan ulama tersebut. Nah, kalau dia ulama tadi memvonis satu perbuatan sebagai perbuatan yang salah, ya, yang hendaknya dia segera rujuk dari kesalahan itu, ya. Maka ternyata dia enggak mau mengakui kesalahan itu, tidak mau menerima dan tidak mau rujuk. Maka orang seperti ini berarti apa? Salah juga. Nah, sehingga sesuai dengan apa perbuatan atau bimbingan ulama tadi. Dan dua-duanya sama-sama hawa nafsu. Dua-duanya sama-sama hawa nafsu. Nah, hanya saja hawa nafsu itu ada yang sampai kepada tingkatan bid'ah, ada yang di bawahnya. Hanya saja memang kalau ulama menyatakan sahibu hawa itu lebih kepada apa? Memaknakannya kepada atau kebanyakannya memaknakannya kepada bid'ah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Di sini juga ada pertanyaan masuk via WA. Afan Ustadz, apakah orang-orang yang mengikuti kebid'ahan tanpa mengetahui bahwa hal tersebut adalah kebid'ahan karena tidak adanya ilmu padanya, apakah mereka bisa disebut pelaku bid'ah? Jazakumullah khairan. Kalau pelaku bid'ah, na'am. Ya, dia disebut pelaku bid'ah. Namun kalau disebut apakah dia ahlul bid'ah? Ya. Maka di sini kalau memang karena dia bodoh, jahil, maka dia tidak digolongkan ahlul bid'ah. Nah, tinggal jahilnya itu benar-benar jahil, benar tidak tahu, maka ini yang diberi uzur. Ya, memang dia jahil, memang tidak tahu dia. Sehingga dia terpaksa atau dia percaya kepada orang yang dia anggap ulama atau orang yang dianggap ahli agama. Ya. Dia benar-benar jahil. Atau nah, maka jika seperti ini, maka dia diberi uzur dan kewajiban kita untuk menjelaskan kepada dia. Namun kalau dia jahilnya itu karena tidak mau tahu, ya. Nah, dia tahu di sana ada ahlus sunnah, di sana ada orang yang mengingkari perbuatan seperti yang dia lakukan, namun dia enggan, enggak mau peduli dengan itu semua. Maka orang seperti ini bukan lagi jahil, tapi dia memang berpaling. Ya. Maka jika seperti ini, dia bisa dikatakan ahlul bid'ah juga. Nah, seperti itu. Atau lebih parah lagi, dia tidak tahu, tapi sudah ditegakkan hujjah kepadanya. Ya. Maka seperti ini juga tidak lagi diberi uzur karena sudah ditegakkan hujjah, sudah disampaikan ilmu kepada dia. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, misalnya ada seorang yang tadinya jahil namun dia tahu ada risalah sunnah atau buku-buku tentang sunnah atau ada saudaranya yang mengingatkan dia, ya, maka seperti ini sudah sampai hujjah pada dia. Nah, seperti itu. Walaupun memang di sana ada sedikit perbedaan, apakah ketika sampai hujjah itu, apakah dia dipersyaratkan memang memahami hujjah tadi ataukah tidak? Ini ada sedikit perbedaan di kalangan ulama, wallahu a'lam. yang mana lebih afdol, sholat di masjid awam atau sholat di masjid yang ditegakkan sunnah tapi tidak mau mengikuti bimbingan ulama dalam fitnah kali ini dan menyikapi orang-orang yang bersama ulama. Barakallahu fikum. Ini masalah ya ikhwah, berkaitan dengan fitnah ya. Masalahnya kalau di sana kita memang dihajar, disikapi, sholat di tempat tegakkan sunnah padanya, ya ini saudara kita sebenarnya dia, namun dalam fitnah ini dia tidak mau mengikuti imam ulama sehingga kita disikapi, kita dihajar. Nah ya, sehingga disikapi, dihajar, bahkan kita memang tidak diinginkan kehadirannya. Karena memang ya akhwah, tidak bisa dipungkiri dalam fitnah kali ini saudara-saudara kita yang berjalan bersama ulama itu disikapi sangat keras, layaknya ahlul bid'ah. Disikapi seperti penyikapan terhadap ahlul bid'ah, bahkan sebagiannya mirip dengan penyikapan terhadap orang kafir. Na'udzubillah ya, wah ini musibah. Ini musibah dalam fitnah ini. Nah, bagaimana bisa teman-teman kita, saudara kita salafiyin, menyikapi kita, yakni orang-orang yang mengikuti bimbingan ulama dalam fitnah ini sedemikian keras, ya, seperti penyikapan terhadap ahlul bid'ah. Maka yuwal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dalam kondisi seperti ini ya kita, karena memang mereka sudah enggak mau sama kita, ya kita disikapi sedemikian rupa dan kita, mereka enggak senang kita hadir di masjid mereka, sudah kita mencari masjid lain, mencari masjid lain selama apa masih apa namanya kebid'ahan atau misalnya mukhalafah terhadap sunnah itu tidak sampai kepada kesyirikan atau kekufuran. Satu. Yang kedua, tidak sampai menghilangkan rukun tuma'ninah dalam pelaksanaan sholatnya. Misalnya kalau kita tahu bahwa imam tadi memang dukun, jelas-jelas dukun misalnya, maka kita jangan sholat di belakang mereka, jangan kita sholat di belakang dia. Ya. Demikian pula kalau kita tahu bahwa sholatnya sudah tidak memenuhi syarat tuma'ninah, maka kita pun tidak sholat di masjid tersebut. Kenapa? Karena tuma'ninah rukun dari arkanul sholat. Nah, dan tuma'ninah itu adalah minimalnya bacaan sekali tasbih. Ya, minimalnya bacaan sekali tasbih. Kalau masih nututi sekali tasbih, maka itu masih teranggap memenuhi syarat tuma'ninah. Seperti itu. Tapi kalau ini sudah hilang, maka kita mau tidak bisa sholat di belakang imam tersebut. Barakallahu fikum. Ada lagi? Yang mau disampaikan? Dari bonus sementara cukup, Ustaz. Nah. Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.